Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian di Masjid Cibaganti yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pengajian yang diadakan di Masjid Raya Cipaganti. Pada pertemuan kita di pekan yang lalu, kita telah membahas 15 ayat dari surah Al-Insyiqaq, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pastinya terjadinya hari kiamat dan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, di antaranya adalah terbelahnya langit dan diratakannya bumi atau tanah. Kemudian manusia terbagi kepada kedua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian mereka nanti akan kembali kepada tempat kebahagiaan, yaitu surga. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan melalui belakang punggung mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang celaka. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat 16 dan mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Aku di sini adalah Allah taala. Bisyafaqi, dengan mega merah. Ya, di dalam ayat ini ada huruf la, ya, yang biasanya dikenal la itu sebagai harfun nafi, yaitu huruf yang artinya meniadakan, tidak. Biasanya kalau kita mendengar kata-kata la artinya tidak. Tetapi di dalam ayat ini huruf la di sini ini laisalin nafi, bukan untuk menunjukkan kepada arti tidak, tetapi la di sini litanbih. La di sini adalah untuk mengingatkan. Sehingga di dalam ayat ini tidak ada nafi, yang ada adalah itsbat. Jadi tidak ada arti tidak atau tidak ada. Yang ada adalah Allah bersumpah di dalam ayat ini. Jadi huruf la di sini adalah litanbih. Syekh Ibnu Thaimin rahimahullahu taala berkata, yaqulul ulama inna la fiha litanbih. Para ulama mengatakan bahwa huruf la dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis seperti ayat ini, ini adalah litanbih, untuk mengingatkan. Jadi dalam ayat 16 ini Allah Ta'ala mengingatkan, fala uqsimu bisyafaq, maka aku mengingatkan, aku bersumpah dengan mega. Asyafaq itu adalah mega merah, dan mega ada dua, ada mega merah dan ada mega putih. Dan mega itu adalah muncul ketika matahari terbenam. Maka datangnya mega ini adalah menunjukkan kepada datangnya waktu maghrib, dan tenggelamnya mega merah menunjukkan kepada datangnya waktu isya. Dan mega merah ini pada hakikatnya adalah berkas-berkas dari sinar matahari setelah matahari tenggelam. Sebagaimana fajar itu adalah berkas-berkas sinar matahari sebelum matahari muncul ke permukaan, atau sebelum matahari muncul terlihat dari permukaan bumi. Maka terbitnya matahari diawali dengan fajar, dan terbenamnya matahari diikuti dengan syafaq. Kemudian pada ayat 17, walaili wa ma wasaq. Walaili dan demi malam, wa ma wasaq, dan apa yang diselubungi oleh gelapnya malam. Kata-kata wasaq ini mengandung beberapa makna atau arti. Di antaranya yang pertama adalah menyelubungi atau menutupi. Karena malam ini memiliki tirai hitam yang dengannya dia menutupi dan menyelubungi apa yang ditimpa oleh waktu malam ini. Sehingga kalau kita naik ke udara, ya seperti dari pesawat terbang, kita bisa melihat bahwa pada waktu malam bumi ini seperti ditutupi oleh selimut hitam. Kemudian makna yang kedua dari wasaq ini artinya adalah jama'ah. Jama'ah artinya mengumpulkan. Bahwa waktu malam ini, maka sang malam ini mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Ya, kebanyakan makhluk dikumpulkan oleh waktu malam. Ketika waktu siang kita beraktivitas, sehingga anggota keluarga ini terpencar kemana-mana, yang ke kantornya, yang sekolahnya, yang belanjanya. Kemudian pada waktu malam kita berkumpul. Dikumpulkan oleh apa? Oleh waktu malam. Maka hampir seluruh manusia ini dikumpulkan dengan perkumpulannya, diantaranya adalah keluarganya, pada waktu malam. Demikian juga sebagian dari binatang, seperti ayam, ya, kalau sudah sore menjelang malam, maka ayam segera mengumpulkan anggota keluarganya, kemudian masuk kandang berkumpul bersama anak-anaknya. Demikian juga burung dan seterusnya. Di pada ayat 17 Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam dan apa yang terjadi pada waktu malam, berupa diselimutinya makhluk ini dengan kegelapan malam dan dikumpulkannya kebanyakan makhluk pada waktu malam. Kemudian pada ayat 18, wal qamari idzat tasaq. Wal qamari, dan demi bulan, idzat tasaq, apabila dia bersinar sempurna, itu pada malam purnama. Karena bulan ini peredaran cahayanya adalah berubah-ubah, muncul kecil, kemudian membesar, kemudian sempurna, kemudian mengecil, sampai akhirnya hilang. Nah, Allah Ta'ala bersumpah ketika bulan ini sampai pada puncak kesempurnaan cahayanya, yaitu pada waktu purnama. Di dalam tiga ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan sumpahnya. Di dalam perkataan orang Arab, yang namanya sumpah ini diungkapkan untuk menguatkan sesuatu, bahwa yang akan disampaikan itu bukan hanya sekedar omongan biasa, tetapi sebuah pernyataan yang betul-betul memiliki kedudukan, yang harus diperhatikan, betul-betul butuh kepada perhatian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sumpah juga ini diungkapkan oleh orang Arab manakala ada pengingkaran. Jadi setelah dinyatakan dengan pernyataan biasa, kemudian ada orang yang menyanggah atau mengingkari, maka pernyataan itu dikuatkan dengan menggunakan apa? Sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tiga ayat ini bersumpah. Maka apa yang akan Allah Ta'ala jelaskan setelah ayat ini, ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Dan apa yang akan Allah Ta'ala sampaikan setelah ayat-ayat ini adalah hal-hal yang sebagian manusia mengingkarinya. Maka Allah Ta'ala peringatkan, perhatikan, supaya kita memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala setelah sumpah ini, dan supaya kita tidak terjerumus kepada pengingkaran apa-apa yang disampaikan setelah sumpah ini, di mana banyak manusia yang mengingkarinya. Makanya dalam ayat 16-nya itu menggunakan apa? La litanbih. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam tiga ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Dan ini telah sering disampaikan di dalam kajian kita pada surat-surat juz'u amma ini, bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki, karena semua adalah milik Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan dirinya seperti di dalam ayat fala wa rabbika, maka sumpah demi Rabbmu. Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah juga bisa bersumpah dengan makhluknya, karena seluruh makhluk adalah miliknya. Akan tetapi bagi kita, ini tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah ini dengan hal-hal yang besar dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya berupa mega. Allah bersumpah dengan makhluknya berupa waktu malam, dan Allah bersumpah dengan makhluknya berupa apa? Bulan. Di mana tiga hal ini ada hal-hal yang tersaksikan oleh semua manusia, baik mereka yang beriman kepada apa yang Allah Ta'ala sampaikan ataupun mereka yang kufur terhadap apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Tetapi terhadap tiga hal ini semua menyaksikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita lihat di dalam surat-surat Juz'u Amma ini, banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, dengan makhluk-makhluknya yang disaksikan oleh semua orang. Maka di sini terdapat hikmah. Di sini terdapat hikmah, yaitu agar apa yang akan disampaikan nanti bisa diterima. Sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang diterima dan diyakini oleh semua orang. Maka kebenaran yang akan Allah Ta'ala sampaikan setelah sumpah tersebut mestinya diterima. Sebab apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala adalah sesuatu yang diterima oleh semua orang. Siapa yang menolak atau mengingkari keberadaan syafaq, mengingkari keberadaan malam, mengingkari keberadaan bulan? Tidak ada. Ya. Maka faedah bagi kita, ya, kalau bersumpah kita tidak boleh dengan hal-hal tadi. Bersumpah itu hanya dengan nama Allah Ta'ala. Tetapi faedah bagi kita bahwa di dalam menyampaikan sesuatu itu mesti menggunakan metode yang mudah diterima oleh orang lain. Jadi sesuatu apakah yang kira-kira itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajak, maka gunakanlah itu. Sampai-sampai para ulama rahimahumullahu ta'ala, ketika mereka mengadakan diskusi dalam sebuah masalah, seperti dalam masalah-masalah fikhiyah, maka untuk menguatkan apa yang menjadi pendapatnya, itu menyampaikan sesuatu yang disepakati antara dia dengan lawannya, supaya pendapat yang disampaikan itu bisa diterima. Nah, maka faedah bagi kita pun seperti demikian. Jadi media apa saja yang bisa diterima oleh orang yang akan kita nasihati, orang yang akan kita dakwahi, manakala itu memang dibenarkan dan tidak melanggar syar'i, metode apa saja maka silahkan dipergunakan. Sebab memang kita di dalam berdakwah, kita di dalam berupaya menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tujuan pokok kita adalah agar orang tersebut menerima, bukan hanya sekedar menyampaikan. Walaupun pada hasil akhirnya apabila dia menolak, maka itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah berusaha dengan sebaik-baik usaha kita, menempuh cara yang bisa diterima. Adapun hasilnya nanti seperti apa, maka itu di luar kemampuan dan tanggung jawab kita. Kemudian pada ayat 19, latarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, inilah kebenaran yang Allah Ta'ala sampaikan dengan sumpah tadi. Jadi Allah bersumpah itu untuk menyampaikan apa? Nah, inilah yang disampaikannya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latar kabunna, sungguh kalian menempuh atau melalui tobakon, tahapan antobak dari tahapan yang lain. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita melalui tahapan demi tahapan, proses demi proses. Dari sisi umur, kita tidak terlahir langsung menjadi dewasa. Tetapi dari tahapan bayi dulu, kemudian jadi anak kecil, kemudian meningkat kepada tahapan remaja, kemudian meningkat kepada tahapan pemuda, kemudian meningkat pada tahapan dewasa, kemudian meningkat pada tahapan orang tua, kemudian meningkat pada tahapan lanjut usia. Kemudian dari sisi waktu, waktu yang kita lalui pun bertahap. Dari pagi, siang, sore, kemudian petang, kemudian malam, kemudian subuh, terus bertahap. Jadi kita hidup ini adalah mengalami perubahan dari satu tahapan kepada tahapan berikutnya. Mengalami perubahan dari satu kondisi kepada kondisi berikutnya. Tidak ada yang tetap. Pendapatan ilmu pun demikian. Kita tidak langsung pintar atau pandai atau jadi orang alim, tapi perlu tahapan. Dan ketika kita belajar pun tidak langsung menjadi orang yang pintar, tetapi butuh waktu. Butuh waktu untuk sampainya kita kepada ilmu. Sampai-sampai ya bisa kita katakan bahwa tidak ada ceritanya ilmu singkat. Kalau kita ingin pandai, enggak ada ceritanya cukup dengan pesantren kilat. Kalau kita ingin pandai ya harus mudawamah dalam thalabul ilmi. Harus terus-menerus, berkesinambungan. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah melalui tahapan-tahapan, melalui proses-proses. Untuk sampai kepada tingkat kesempurnaan, maka butuh proses, butuh tahapan. Bisa kita lihat ya. Misalkan di dalam penerapan syariah ini, untuk mewajibkan sholat kepada seseorang, maka Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kita tahapan-tahapan. Yang pertama, bahwa seorang manusia, seorang anak pada usia 7 tahun itu diperintahkan orang tuanya untuk mengajarkan sholat, untuk membiasakan anaknya sholat. Diajarkan bagaimana caranya sholat, diajak ke masjid untuk melihat bagaimana caranya sholat. Karena pembelajaran tidak mesti dengan didikte atau dinasehatkan. Melihat kondisi pun itu sudah merupakan sebuah pembelajaran. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya usia 10 tahun agak diperkeras sedikit dalam pendidikan sholat ini. Apabila dia tidak mau ketika diajak sholat, maka dibenarkan untuk memberikan hukuman secara fisik dengan dipukul. Walaupun sholat belum menjadi sebuah kewajiban bagi anak ini. Ini tahapan yang kedua. Dan tahapan ketiga, ketika akal dia sudah sampai pada tingkat kematangan yang ditandai dengan usia balig, maka dia sudah siap menerima apa? Taklif perintah-perintah dan larangan-larangan syariat ini. Dan itu pun sudah jadi kebiasaan dia. Andaikan dia itu masa balignya usia 15 tahun, maka dia sudah 8 tahun membiasakan diri sholat. Maka ketika datang waktu yang wajib bagi dia untuk menerima sholat, sholat bukan satu hal yang asing. Dan sholat bahkan bukan menjadi sebuah beban bagi dia, karena dia sudah terbiasa dengan sholat tersebut. Nah, ini tahapan, ini proses. Kemudian di dalam penerapan syariah menjauhkan orang dari khamr, ini pun Islam menempuh beberapa apa? Tahapan. Sampai dikatakan 4 marhalah ya, 4 tahapan. Mulai dari tahapan memuji makanan baik, mencela makanan yang buruk yaitu khamr. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membanding-bandingkan antara manfaat dan bahaya dari khamr. Ternyata lebih banyak bahayanya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pelarangan khamr pada sebagian waktu, yaitu ketika waktu sholat. Nah baru setelah siap semuanya, masuklah pada tahapan yang terakhir, yaitu diharamkan ya khamr secara total. Nah untuk khamr sekarang ini, ya kita memang sudah gak perlu tahapan lagi, karena semua orang sudah tahu. Tapi mungkin hal-hal yang ini orang mungkin beralasan, gak ada kok dalam Al-Quran atau dalam hadis larangannya. Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Ya misal rokok ini. Misal rokok ini. Banyak orang yang memang sudah ada ketergantungan kepada barang yang satu ini. Ya kita katakan bahwa para ulama setidaknya melarang itu pada tingkatan makruh, walaupun kebanyakannya adalah apa? Mengharamkan rokok ini, mengingat banyaknya bahaya yang didatangkan dari rokok ini. Nah maka untuk mensosialisasikan tentang larangan rokok ini pun, ya cara yang hikmah adalah dengan menempuh apa? Tahapan-tahapan. Ya, jadi untuk menghentikan seseorang dari rokok secara langsung mungkin tidak semua orang bisa, kalau memang tidak memiliki kesadaran yang istimewa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beberapa orang kesadaran yang istimewa, disebut sekali aja atau enggak disebutkan tapi dia pernah mendengar, langsung menghentikan kebiasaannya itu. Nah, kita pun di dalam berdakwah semisal ini ya, kita harus sabar menempuh tahapan-tahapan dalam dakwah ini, bagaimana kita memahamkan dia, bagaimana kita memberikan pengertian perbandingan antara manfaat dan bahayanya, dan seterusnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan kita tabaqan an tabaq, yaitu perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, perubahan dari satu tahapan kepada tahapan yang lain. Kemudian pada ayat 20, Fama lahum la yu'minun, maka kenapa mereka la yu'minun, tidak beriman. Pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan, fama lahum la yu'minun, maka kenapa mereka tidak beriman. Nah pertanyaan ini, apakah pertanyaan maksudnya membutuhkan jawaban? Jawabannya tidak, karena Allah Ta'ala sudah maha mengetahui. Tetapi pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran ini mengandung beberapa tujuan, beberapa maksud, beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama adalah litakrir, yang disebut dengan istifham ingkari. Jadi yang pertama adalah litakrir, untuk menetapkan. Fama lahum la yu'minun, artinya bahwa kebanyakan orang itu tidak beriman, dan demikianlah kenyataannya. Kemudian yang kedua, lil inkar, artinya untuk apa? Mengingkari. Fama lahum la yu'minun, jadi Allah Ta'ala mengingkari kenapa kebanyakan orang ini tidak beriman. Kemudian yang ketiga, litaubih, ya, adalah untuk apa? Mencela. Fama lahum la yu'minun, alangkah tercelanya mereka yang tidak beriman. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran ini maksudnya bukan Allah menanyakan kepada kita, tetapi maksudnya adalah untuk menetapkan sesuatu tetapi disampaikan dengan bentuk pertanyaan. Seperti ayat apa? Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas tidak sama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingkari. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencela. Nah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingkari dan mencela tentang kebanyakan orang, bahwa kebanyakan orang adalah tidak beriman. Kemudian makna yang kedua, kalau tidak diartikan dengan pertanyaan, maka fama lahum la yu'minun, artinya fama ayyushay'in lahum la yu'minun ay yamna'uhum minal iman. Artinya apa sih yang menghalangi mereka dari beriman ini? Apa yang menghalangi kebanyakan orang dari beriman ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keimanan ini dengan penjelasan yang begitu jelas? Bahkan kalau perlu maka disampaikan dengan sumpah, dan sumpah pun adalah sesuatu yang disaksikan oleh semuanya tentang kebenaran yang disumpahi oleh Allah Ta'ala tersebut. Jadi apalagi yang menghalangi manusia dari beriman? Jawabannya adalah bahwa yang menghalangi manusia dari keimanan itu bukan ilmu, itu bukan kebenaran, tetapi apa? Kebatilan. Tetapi adalah hawa nafsu. Jadi tidak ada orang yang terhalang dari beriman kecuali oleh kebatilan dan hawa nafsu. Tidak ada orang yang terhalangi dari keimanan ini karena sebuah kebenaran. Saya tidak beriman karena ternyata yang benar itu bukan itu. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Karena kebenaran adalah mutlak pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak ada yang menghalangi dari menerimanya seseorang terhadap kebenaran tersebut kecuali kebatilan. Bukan kebenaran yang lebih benar daripada Islam ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam ya kepada orang-orang yang mencari kebenaran di luar Islam, bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari di luar Islam dina, sebuah keyakinan, sebuah kebenaran, sebuah cara hidup, agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi makna yang kedua dari fama lahum la yu'minun adalah sesuatu apakah yang menghalangi mereka dari beriman ini. Maka jawabannya pun adalah pasti bukan sesuatu kebenaran, bukan sesuatu ilmu, tetapi yang menghalangi mereka dari beriman ini adalah kebatilan dan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Kemudian pada ayat yang ke-21, nah di sini kita sujud tilawah ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, mungkin kita sujud dulu. Ya, kita sujud dulu kan dengar ayat ini. Ya, sujudnya cukup sekali ya. Walaupun mungkin nanti saya membacakannya lebih dari sekali ya. Tapi sujudnya cukup sekali. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Bersujud di sini maksudnya yakhdaun, mereka tidak tunduk terhadap Al-Qur'an ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 21 ini bahwa kebanyakan dari manusia ketika diajarkan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau apa? Tunduk. Tidak mau menerima terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini. Tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Jadi, sebagai bentuk tidak berimannya mereka ini adalah mereka tidak tunduk terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, faidah dari ayat 20 dan ayat 21 pada ayat 20 di sini terdapat faidah, yaitu at-taubikh li'adamil iman, yaitu celaan terhadap tidak adanya keimanan. Jadi kondisi tidak beriman itu tercela, sesuatu yang buruk. Kemudian bahwa adamul iman syai'un munkar, tidak beriman atau kondisi tidak beriman ini adalah sesuatu kemungkaran, sesuatu yang diingkari. Apa sesuatu yang bukan keimanan itu apa? Ya, segala sesuatu yang melanggar apa? Melanggar syariat ini. Dan untuk sekarang ini ya memang manusia banyak terkelabui dengan ajaran-ajaran yang covernya itu bagus padahal isinya jelek. Ya, sampai-sampai kalau bisnis pun kan sekarang mungkin yang penting apanya? Yang penting apa penampilan itu? Kemasannya. Ya. Sekarang sepertinya casing atau kemasan itu itulah yang paling utama. Sehingga orang pun beli yang pertama kali itu bukan menanyakan kualitas tapi kemasannya. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Hari Natal itu keimanan atau bukan keimanan? Perayaan Natal. Keimanan atau bukan keimanan? Bukan keimanan. Sesuatu yang buruk atau yang baik? Buruk. Sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang mungkar? Sesuatu yang mungkar. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kita pun tidak boleh ikut merayakan Natal. Kita pun tidak boleh mendukung terhadap perayaan Natal. Tapi orang yang merayakan Natal kan tidak merugikan kita, tidak ngebom kita, tidak menusuk kita, tidak menghina kita. Maka kita katakan bahwa Allah lah yang menghinakannya. Famalahum la yu'minun. Kalau Allah menghinakannya, maka kita pun wajib apa? Mencelanya. Sebentar lagi ini, setelah Natal kemudian nanti apa? Tahun baru ya. Apakah perayaan tahun baru, pergantian tahun Masehi ini, sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang mungkar? Kenapa kemungkaran? Karena ini tidak mengikuti Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubat ayat 36, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu yang Allah Ta'ala tetapkan. Pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 yang diharamkan perang. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan perang. Bulan apa sajakah itu? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi sungguhnya penanggalan, kemudian bulan dan tahun yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah apa yang berlaku dalam waktu hijriah ini. Jadi yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu ya bulan Ramadan, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Itulah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka tahun Masehi ini tahunnya siapa ini? Tahunnya siapa ini? Ya, dilihat dari namanya saja ini tahun yang bikin siapa? Ya, orang-orang Nasrani. Jadi inilah merupakan penetapan tanggal dan tahun yang bid'ah. Sebagaimana mereka melakukan bid'ah apa? Rohbaniyah. Yaitu apa rohbaniyah itu? Tidak boleh nikah. Untuk apa? Untuk menghususkan diri dalam pelayanan agama ini. Para pendeta. Ya. Mereka ada aturan tidak boleh menikah. Nah, ini kan sebuah aturan yang dibikin manusia, termasuk penetapan tanggal atau penahunan atau bulan ini. Maka merayakan tahun baru pun, tahun baru Masehi, ini adalah sebenarnya perayaan orang-orang kafir. Sebuah kemungkaran, sesuatu yang mesti kita cela. Jadi kita tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru. Ini tahun baru siapa? Ya. Ya, sesuatu yang mungkar kita katakan mungkar. Sesuatu yang dicela kita katakan apa? Dicela. Ya, bukan berarti bubar pengajian ini kemudian apa? Ya, mendatangi orang-orang tercela. Ya, bukan begitu. Ya, minimal kita tidak ikut-ikutan lah. Dan minimal kalau kita ditanya katakanlah bahwa dalam Islam tidak ada itu. Itu sesuatu yang tidak diakui dalam Islam, itulah sebuah kemungkaran. Ya. Kemudian pada ayat 21 bahwa di antara bentuk tidak beriman adalah tidak tunduk terhadap Al-Qur'an. Ya. Bahwa bentuk atau tidak beriman ini bentuknya adalah tidak tunduk terhadap Al-Quran. Maka keimanan adalah ketundukan kita kepada Al-Quran. Pertama, tidak membenarkan isi Al-Quran, maka ini bukan keimanan. Karena modal awal dari keimanan itu adalah at-tasdik, membenarkan, mempercayai. Itu modal awalnya. Maka apabila tidak mempercayai, maka dia tidak beriman, artinya kufur. Kufron akbar. Kufur yang mengeluarkan dia dari apa? Dari Islam ini. Kemudian yang kedua, tidak tunduk kepada Al-Quran. Tadi tidak tunduk dalam bentuk tidak mempercayai isi Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah asyakku. Tidak tunduknya kepada Al-Quran ini adalah meragukan terhadap kebenaran Al-Quran. Beda enggak antara tidak mempercayai dengan meragukan? Beda ya. Kalau tidak mempercayai sama sekali enggak ada jatah dalam hatinya. Tapi kalau ragu, ada sedikit, tapi dia meragukan. Maka orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran pun, ini adalah orang yang kufur, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Adapun orang yang ragu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, bentuk tidak tunduk kepada Al-Quran. Bentuk tidak tunduk kepada Al-Quran, yaitu tidak melaksanakan isi Al-Quran, tidak melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Maka tidak melaksanakan kepada apa yang menjadi ajaran Al-Quran, maka ini pembahasannya kembalinya kepada apa? Kepada pembahasan apa? Al-Kabair ya. Mengenai dosa-dosa besar. Sebagian ada yang mengakibatkan kepada kekufuran, sebagian ada yang tidak mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Ya tentu pembahasannya ini panjang. Tetapi tidak tunduk kepada Al-Quran dalam bentuk tidak melaksanakan apa yang menjadi hukum Al-Quran, itu adalah di luar hukum iman kepada Al-Quran. Itu adalah kufur. Walaupun kufurnya ada yang sampai kepada derajat akbar, ada yang cuma sampai kepada apa? Asghar. Ya, seperti dalam ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah taala turunkan, maka mereka adalah orang kufur. Nah, kufur di sini ada yang kufur akbar, ada juga yang kufur asghar. Pokoknya ini adalah bentuk bukan keimanan. Kemudian ayat yang ke-22, balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kufur tersebut mendustakan terhadap Al-Qur'an. Jadi apa yang menjadikan mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an? Apa yang menjadikan mereka tidak tunduk kepada Al-Qur'an? Tidak mempercayai kebenarannya, meragukan terhadap kebenarannya, tidak melaksanakan apa yang menjadi isinya. Apa yang menyebabkan mereka bertindak seperti itu? Maka disebutkan dalam ayat 22 adalah karena mereka mendustakan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah mendustakan Al-Qur'an, maka ini adalah kufrun yankulu anil millah. Kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari apa? Dari agama ini. Dan ini masuknya kepada kufru takdzib ya. Kufur dalam bentuk apa? Mendustakan. Ya. Walaupun mendustakan ini pada hakikatnya mendustakan ini adalah dalam hati. Jadi mendustakan ini kalau kita rinci ya, ada takdzib i'tiqadi, ada takdzib yang berangkat dari keyakinan. Jadi keyakinannya itu mendustakan terhadap isi Al-Qur'an. Maka ini adalah kufur yang mengeluarkan dia dari apa? Dari Islam. Ada takdzib dalam bentuk amali. Ada takdzib dalam bentuk amali. Adapun takdzib dalam bentuk amali yaitu mendustakan dalam bentuk perbuatan, walaupun hatinya tidak mendustakan, tetapi perbuatannya ini menggambarkan seolah-olah dia apa? Tidak mempercayai. Kamu ini percaya enggak khamr dilarang? Dia bilang, iya saya tahu khamr dilarang. Tapi perbuatan dia yang sering minum ini seolah-olah menceritakan apa? Dia tidak percaya. Sampai-sampai dikatakan, kalau memang kamu percaya bahwa khamr itu dilarang, buktikan dong dalam perbuatan, tinggalkan khamr. Maka kebiasaan kamu minum khamr ini seolah-olah menceritakan kamu ini tidak percaya. Nah ini takdzib apa? Takdzib amali. Ya. Adapun takdzib amali, ya, apabila memang tidak berangkat dari takdzib i'tiqadi, jadi kondisi dia seperti tidak mempercayai padahal hatinya beriman, ya. Maka ini tidak sampai apa? Mengeluarkan dia dari Islam. Jadi yang mengakibatkan orang tidak beriman dan tidak tunduk kepada Al-Quran adalah memang ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu apa? Pendustaan dia terhadap Al-Quran ini. Ya, karena memang modal pertama sebelum segala sesuatunya adalah apa? At-tasdik, kepercayaan. Nah kalau kepercayaan ini sudah hilang, yang ada adalah kedustaan atau mendustakan, maka kesananya ya tidak akan ada lanjutannya. Yang percaya saja belum tentu mengamalkan, apalagi yang tidak percaya. Kemudian dalam ayat 23, wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu adalah maha mengetahui, bima yu'un terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka. Apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka, apa yang mereka sembunyikan dari pandangan manusia yang lain, Allah taala maha mengetahui. Jadi kedustaan dan pengingkaran yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, Allah Ta'ala maha mengetahui. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kabar kepada mereka dengan adab yang pedih, adab yang sangat menyakitkan sebagai balasan atas kekufuran mereka. Kemudian pada ayat 25, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah di sini illa ini istitsna munqati bimakna walakin, ya, yaitu pengecualian yang tidak nyambung dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini kan bercerita tentang orang-orang kafir, sementara orang beriman itu bukan orang kafir. Maka illa di sini artinya bukan kecuali, tetapi walakin artinya apa? Akan tetapi, ya. Istitsna munqati. Akan tetapi alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal solih, lahum bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun yang tidak terhenti. Yang tidak apa? Tidak terhenti. Jadi bagi orang yang beriman, bukan kabar azab yang disampaikan kepada mereka, tetapi kabar gembira, yaitu apa? Pahala yang tidak ada, yang tidak akan berhenti. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, faidah dari ayat 22, 23 dan 24, ya. Pada ayat 22 di sini menunjukkan kepada salah satu bentuk kekufuran yang disebut dengan kufur takdzib. Kufur dalam bentuk apa? Mendustakan. Dan kufur itu banyak macamnya. Ada kufur takdzib, ada kufur syak. Ya, kufur dengan sebab apa? Meragukan. Ada kufur inad, yaitu kufur dalam bentuk apa? Menolak, membantah, dan sebagainya. Nah, yang asal dari kufur itu adalah kufur takdzib ini. Jadi kufur walaupun bentuknya adalah banyak, tetapi memang berangkatnya adalah dari takdzib ini. Ini yang paling pokoknya. Tetapi kekufuran tidak hanya terbatas pada apa? Takdzib saja. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat 23. Ayat ini menunjukkan kepada si'atu ilmillah, ya, kepada luasnya ilmu Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam dada-dada mereka, di dalam rahasia-rahasia mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas. Mereka orang-orang munafik ini menyembunyikan diri mereka dari manusia, menyembunyikan kebusukan mereka dari pandangan manusia. Tapi Allah mengingatkan, wala yastakhfuna minallah. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan diri mereka dari Allah Ta'ala. Kemudian faedah dari ayat 24. Bahwa orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang yang tidak tunduk kepada Al-Quran, orang yang mendustakan Al-Quran, baik dengan i'tikadnya maupun dengan amalnya, maka ini apa? Ini akan mendapatkan adzabun alim. Kemudian pada ayat 25, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka lah yang berhak mendapatkan apa? Pahala. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi keimanan dan amal soleh itulah sebab, merupakan sebab kebahagiaan, dan kekufuran itu adalah merupakan sebab kecelakaan. Kemudian faedah yang kedua dari ayat 25, bahwa kenikmatan surga adalah abadi. Kenikmatan surga adalah abadi. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ghairu mamnun, bahwa kenikmatan tersebut tidak akan terhenti, tidak akan terputus, tetapi terus menerus. Dalam ayat lain disebutkan, ghairu maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak akan terputus dan tidak akan terhalang. Jadi terus menerus, bahkan semakin lama semakin terus meningkat apa? Kenikmatannya. Dan ini pernah kita bahas di dalam aslul iman, ya, waktu qadud din, ya, yang kita bahas di Masjid Al-Furqan yang sudah tamat kitabnya ya. Tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa? Bahwasanya surga dan neraka itu adalah abadi ya. Surga dan neraka adalah abadi. Dikatakan wal jannatu wan naru hakun wahuma makhluqatani la yafniyani abadan. Surga dan neraka adalah benar adanya, dan keduanya sekarang sudah ada, dan keduanya tidak akan binasa selamanya. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa surga beserta kenikmatannya dan penduduk yang menikmati surga tersebut itu adalah akan abadi kekal selamanya, ayat ini. Ini di antara apa? Dalilnya. Demikian juga neraka itu adalah abadi ya, tetapi ini ditunjukkan oleh ayat yang lainnya. Ya, jadi yang diingatkan dalam sumpah ini adalah apa? Tentang kewajiban kita beriman dan tunduk kepada Al-Quran. Di mana di sana ada pahala yang sangat besar, kebahagiaan yang abadi tidak akan berhenti. Kemudian perkara besar yang diingatkan dalam ayat ini melalui sumpah tadi adalah apa? Tentang bahayanya kekufuran, bahayanya mendustakan Al-Quran, bahayanya tidak tunduk kepada Al-Quran. Bahwa di sana ada sesuatu yang menanti, yaitu azab pedih yang sama, yaitu tidak akan berhenti juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mengikutinya sehingga kita mendapatkan ajrun ghairu mamnun dan menjauhkan kita dari sikap tidak beriman, tidak tunduk dan mendustakan terhadap Al-Qur'an karena kita takut terhadap azabun alim. Ya. Kalau ada pertanyaan persilakan. Gimana Pak? Bacaan suci tilawah yang sofi itu. Ya. Yang mana? Iya, sujud tilawah seperti sujud salat. Jadi bacaannya adalah apa yang dibaca dalam sujud salat, subhana rabbiyal a'la dan bacaan yang lain. Dan bisa ditambahkan dengan apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ya. Walaupun hadis ini dipertentangkan kedudukannya, tetapi sebagian ulama menghasankannya. Kalaupun kita membaca subhan rabbiyal a'la sudah cukup. Iya. Ada yang lain? Jam berapa ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu untuk persiapan sholat maghrib. Seperempat jam lagi. Ya, karena memang sisa ayatnya tinggal sedikit. Ya, ada pertanyaan. Kurang jelas apa? Apakah ada ikhtilaf masalah kekalnya neraka? Ah, ya. Ya. Tentang kekalnya neraka ini tidak ada ikhtilaf. Buah neraka itu adalah apa? Kekal. Karena Allah telah berfirman khalidina fiha abada. Cuma yang dipermasalahkan atau yang diikhtilafkan itu adalah tentang neraka yang dihuni oleh orang yang beriman. Jadi neraka itu kan nanti penghuninya pertama orang-orang kafir ya. Kemudian yang kedua adalah orang beriman yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan kemudian Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Sehingga dalam akidah yang dulu kita pelajari, wal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli maksiatihi illa man rahima. Cuma sayang mungkin dulu kita belajarnya hanya mendengarkan saja ya, tidak punya matannya ya. Padahal cuma sedikit, cuma 48 masalah. Kalau hafal bagus sekali. Di sana dikatakan bahwa neraka ini akan ditempati oleh mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Tentunya yang pertama dan paling utama adalah orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang beriman yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dia pun nanti terancam kena apa? Neraka. Illa man rahima, kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Nah, tentang nerakanya, neraka yang dihuni oleh orang beriman, apakah akan binasa atau tidak? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa tempat di akhirat nanti itu ada tempat yang murni baik yang dihuni oleh orang yang murni baik, itu apa? Surga. Ada tempat yang murni jelek yang dihuni oleh orang yang murni jelek, yaitu apa? Nerakanya orang-orang kafir. Kemudian ada tempat yang buruk yang dihuni oleh orang yang bercampur antara baik dan buruk, yaitu nerakanya siapa? Neraka yang dihuni oleh orang beriman yang melakukan maksiat. Nah, maka Imam Al-Qayyim mengatakan adapun tempat yang baik yang dihuni oleh orang baik maka itu abadi selamanya. Dan tempat yang buruk yang ditempati oleh orang yang murni buruk itu pun abadi selamanya. Adapun tempat yang buruk yang dihuni oleh orang yang bercampur padanya baik dan buruk, maka nantinya setelah terbayarkan keburukannya, dia akan dikembalikan kepada tempat yang baik dan hilanglah tempat tersebut. Nah, dikatakan bahwa ini ikhtilaf ya, tentang neraka yang dihuni oleh orang beriman. Apakah nantinya setelah penduduknya itu diangkat ke surga, dikeluarkan dari neraka kemudian masukkan ke surga, itu masih akan tetap ada nerakanya atau apa? Binasa. Itu yang diperselisihkan. Ya. Sini ada pertanyaan. Apakah ada perayaan tahun baru dalam Islam? Syukron. Jawabannya tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Karena memang zaman Nabi itu tidak dikenal ya, bahwa bulan pertama itu Muharram, bulan terakhir adalah Dzulhijjah, tidak dikenal begitu. Jadi kapan Nabi mengenal ini tahun baru? Tentunya tahun baru itu kalau kita tahu apa? Tahu urutan kan? Ini bulan pertama, ini bulan terakhir. Nah, kalau bulan terakhir habis, mau masuk bulan pertama berarti ganti apa? Tahun. Nah, Nabi tidak pernah begitu. Ya dalam penanggalan enggak ada tanggal 10 bulan 10 tahun sekian, enggak ada. Ya pokoknya hari kesekian dari bulan anu, itu aja. Maka ketika tidak dikenal pergantian tahun itu pun apalagi apanya perayaannya. Ya. Iya, Pak. Ya hukumnya kita mengingkarinya, kita tidak mendukungnya, kita tidak ikut merayakannya dan kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Bukan, ini adalah salah satu kaum muslimin. Oleh saudara-saudara kita yang beriman tapi dia mengadakan acara di suatu masjid, Iya. Karena itu sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tidak mengikutinya. Ya. Ini mau ditutup tapi tambah soalnya ya. Berapa menit lagi ke maghrib? Oh iya, 7 menit lagi. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan surga dan neraka ya. Apakah sekarang sudah ada penghuninya? Kemudian suratul ayat 108. Tapi ya waktunya tidak mencukupi. Insyaallah dua pertanyaan ini kita jawab besok pagi, mudah-mudahan. Ya, sekarang waktu persiapan untuk sholat. Saya tunggu dari tadi nggak keluar ya pertanyaannya. Ya, insyaallah kita jawab besok pagi. Maka yang bertanya supaya hadir besok pagi ya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.